Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya judulnya Obat Luka Cinta. Sudah jalan. Basahi pipi saat kau ucapkan itu. Dan ku usap air matamu, jangan engkau tangisi lagi. Percayalah pada diriku, aku tetap bersamamu. Jangan kau pergi, aku basahi pipi saat kau ucapkan itu.